بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه وبعد. Kita masih pada bab ما جاء في التنجيم, apa yang diriwayatkan dari dalil-dalil tentang masalah perbintangan atau nujum. Dan sudah kita katakan kemarin, riwayat-riwayat yang menunjukkan, bahkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa bintang-bintang Allah ciptakan adalah sebagai tiga atau untuk tiga perkara. Yang pertama, sebagai perhiasan langit, yang menghiasi langit. Yang kedua, sebagai pelempar-pelempar syaitan. Dan yang ketiga adalah untuk petunjuk jalan atau menunjukkan arah. Tentunya ayatnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaaha rujuman lisyayatin." Sungguh kami telah hiasi langit dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar-pelempar syaitan. Berarti dari ayat ini kita mendapatkan dua hikmah diciptakannya bintang-bintang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah zinatus sama, perhiasan langit. Yang kedua adalah rujuman lisyayatin, pelempar-pelempar setan, untuk melempar setan-setan yang mencuri berita di langit. Dan yang ketiga, sebagai tanda-tanda atau arah-arah jalan, Allah katakan wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, dan sebagai tanda-tanda dan dengan bintang itu atau dengan bintang-bintang itu mereka mendapatkan petunjuk arah. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka ahli nujum, orang-orang yang menggunakan ilmu perbintangan untuk menentukan nasib atau untuk menentukan kejadian-kejadian yang akan terjadi, maka itu adalah menyelewengkan hikmah diciptakannya bintang-bintang tersebut. Karena bintang-bintang itu diciptakan bukan untuk menebak-nebak nasib, dan bukan pula untuk menebak-nebak kejadian demi kejadian. Maka mereka mempelajari bintang-bintang atau mempelajari gerakan-gerakan bintang atau tempat-tempat bintang untuk perkara yang seperti itu adalah hanya kedustaan belaka. Bohong. Mereka berdusta. Tidak ada kaitannya antara kejadian yang terjadi di dunia ini atau nasib seseorang dengan bintang-bintang. Tidak ada kaitannya sama sekali. Dan sudah kita sebutkan bahwa ternyata mereka menyelewengkan makna Al-Quran. Bahwa ahli nujum, dukun-dukun yang terkenal dengan ahli nujum, mereka itu berdusta dan menyelewengkan makna Al-Quran yang mengatakan wabin najmi hum yahtadun, dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Kata si dukun-dukun kezab, bahwasanya petunjuk itu maksudnya petunjuk kejadian-kejadian. Jadi dengan bintang-bintang kita mendapatkan petunjuk, petunjuk kejadian ini akan terjadi, petunjuk bahwa dia nasibnya akan begini begitu. Ini kezab, dusta besar. Karena seluruh ahli tafsir, para ulama yang menafsirkan ayat ini tidak ada yang menafsirkan ke sana sama sekali. Bahkan sepakat dengan sangat jelas karena hadis-hadis yang sahih bahwasanya bintang-bintang tidak diciptakan untuk itu. Tetapi makna petunjuk di sana adalah petunjuk arah. Ketika mereka dalam keadaan di lautan atau di tengah padang pasir, mereka tidak tahu mana arah timur, mana arah barat. Tidak tahu mana utara, mana selatan. Maka mereka melihat ke bintang-bintang. Maka mereka tahu ini tanda bintang ini adalah ke arah sana. Timur, ini bintang selatan, ini bintang utara, ini bintang. Sehingga mereka ingat mana arah timur, mana arah barat. Hanya itu. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, fa in qila, kalau ada yang mengatakan al-munajjim qad yasduq, bahwa para munajjim, para ahli nujum kadang-kadang benar. Yang disampaikannya kadang-kadang tepat. Bagaimana? Qila, maka katakanlah kepadanya. Sidquhu ka sidqil kuhan. Sidquhu ka sidqil kahin. Kita katakan bahwa kebenarannya sama dengan kebenaran dukun. Bukankah sudah pernah kita bahas masalah kahanah, masalah kahin, bahwa dukun itu menerima berita dari syaitan yang mencuri berita di langit. Bagaimana syaitan itu ketika mendapatkan satu kalimat, menambahnya dengan 100 kedustaan. Demikian pula ahli nujum tadi, perbintangan tadi, kalau satu benar, tapi 100-nya adalah kedustaan. Fayakunu fitnah. Maka kebenarannya seperti kebenaran dukun tadi. Yasduqu fi kalimatin wa yakdzib fi mi'ah. Dia benar satu kali dan dusta 100 kali. Kalau ada orang yang sifatnya begitu, sekali jujur 100 kali dusta. Kira-kira riwayatnya bisa diterima atau ditolak? Kamu punya seorang teman misalnya, orang itu sering dusta. Percaya enggak kalau dia membawakan berita? Enggak percaya kita. Dan rawi-rawi yang meriwayatkan hadis, kalau orang itu terkenal berdusta dan sering berdusta, maka tidak diterima riwayatnya. Maka bagaimana dengan dukun-dukun atau ahli nujum yang benarnya sekali, dustanya 100? 1:100 antara kedustaan dengan kebenaran. Maka tentunya tidak mungkin seorang yang berakal sehat akan percaya dengan berita-berita dukun. Tidak mungkin orang yang berakal sehat akan mau percaya dengan berita-berita ahli nujum. Wa sidquhu laisa an ilmin. Kebenarannya tadi bukan karena ilmunya, bukan. Karena kebetulan. Laisa an ilmin, bukan karena dia tahu. Oh, dia benar karena dia tahu, bukan. Tetapi kebenarannya karena kebetulan Allah takdirkan demikian. Bal qad yuwafiqu qadran. Kadang-kadang dia benar karena kebetulan Allah takdirkan begitu. Pas dia mengatakan akan terjadi, tiba-tiba Allah takdirkan terjadi. Ini namanya kebetulan Allah takdirkan. Bukan karena dia tahu, enggak. Dia cuma nebak-nebak. Takharrusan wa dhanna. Mereka hanya menebak. Mereka hanya takharrus, mengira-ngira. Kayaknya akan begini, kayaknya akan begitu. Ternyata tepat. Apakah dikatakan dia alimul ghaib, dia tahu yang ghaib bahwa ini akan terjadi? Tidak, demi Allah. Dia berdusta dan kebenarannya sekali tadi hanya kebetulan. Fayakunu fitnatan fi haqqi man saddaqahu. Maka jadilah kebenaran yang sekali tadi, kebetulan tadi, menjadi fitnah bagi orang yang percaya. Saya kemarin benar. Subhanallah. Ini mirip sekali dengan orang yang kecanduan judi. Orang yang kecanduan judi begitu. Kemarin pernah menang sekali. Iya, pernah menang sekali. Kalahnya berapa kali? Tidak terhitung kalahnya. Sehingga tidak pernah ada orang yang kemudian berhasil gara-gara judi. Jadi kaya raya. Tidak. Mereka menang sekali, tapi dengan sekali tadi dia semangat untuk bermain judi terus-menerus. Sampai habis hartanya, sampai habis semua apa yang dia punyai. Ini ikhwan fillah na'azakumullah adalah kebodohan. Demikian pula orang tadi, saya pernah tanya ke dukun A, dan tepat, benar, maka saya akan coba lagi. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang ke-10, yang ke-20, yang ke-30, sampai yang ke-100, gak pernah benar. Gak pernah tepat. Dan gak pernah berita-beritanya bermanfaat. Habis berapa juta, habis berapa miliar dia keluarkan ratusan juta untuk membayar si dukun-dukun tadi. Untuk membayar para kadzabin, para pendusta. Dan tidak pernah mendapatkan apa-apa. Gak pernah mendapatkan keuntungan dan tidak pernah kembali barangnya yang hilang. Ikhwan ibn a'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl ayat 15 dan ayat 16, وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. Allah berfirman, وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ, Allah letakkan di muka bumi ini rawasi. Allah letakkan di muka bumi ini gunung-gunung. Antamida bikum, supaya menjadi pasak agar kalian tidak goyang. Wa anharan wa subulan. Dan Allah jadikan untuk kalian sungai-sungai dan jalan-jalan. la'allakum tahtadun, sehingga kalian mendapatkan petunjuk. Wa alamat, dan Allah jadikan pula untuk kalian alamat, rambu-rambu. Alamat artinya tanda-tanda, rambu-rambu. Apa itu? An-najm, bintang-bintang. Wa bin-najmi hum yahtadun, dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk arah. Ikhwan fillah azakumullah, kalau kita lihat ayat sebelumnya tadi berbicara tentang bumi yang Allah kokohkan dengan pasak-pasak, yaitu gunung-gunung. Dan Allah katakan tentang anharan wa subulan, kami berikan sungai-sungai untuk kalian, dan kami jadikan jalan-jalan yang kalian bisa berjalan di sana. Kemudian disebutkan rambu-rambu, maka jelas kaitannya adalah dengan subulan. Jelas kaitannya adalah dengan jalan. Rambu-rambu tadi, rambu-rambu jalan. Tanda-tanda tadi adalah tanda-tanda jalan. Sama sekali bukan tanda-tanda kejadian yang akan terjadi. Jauh. Hayhat, hayhat. Sangat jauh sekali tafsiran yang seperti itu. Kalimat alamat, ma'tufun ala ma taqaddam mimma dzakarahu fil ard. Secara i'rab, dia adalah ma'tuf, mengikuti apa yang sebelumnya, dari apa yang disebutkan tentang bumi. Thumma sta'nafa, faqala wa bin najmi hum yahtadun. Kemudian ada kalimat tulis istinaf, yaitu wa bin najmi hum yahtadun. Menjelaskan, wa alamat. Apa maksudnya alamat? Ya'ni bin najmi hum yahtadun. Demikian disebutkan oleh Ibn Jarir, At-Tabari, meriwayatkan dari Ibn Abbas secara makna. Wa qad ja'at al ahadith, dan tentunya telah datang hadis-hadis dalam masalah ini, yaitu batilnya ilmu nujum untuk menebak-nebak nasib atau menebak-nebak kejadian, seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zad. Kata beliau alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mengambil sedikit saja dari ilmu nujum, maka berarti dia mengambil sebagian dari sihir. Zada ma zada, akan lebih kalau dia lebih. Yani kalau mengambil sebagian dari ilmu nujum, berarti dia mengambil sebagian dari ilmu sihir. Kalau lebih mengambilnya, maka lebih pula dia mengambil sihir. Kalau dia betul-betul percaya penuh, maka dia adalah sahir. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah, hadis yang sudah lewat takhrijnya, yang sudah pernah lewat, yaitu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis lain yang berkaitan dengan ilmu nujum adalah hadis diriwayatkan dari Raja Ibnu Haywa radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna mimma akhafu ala ummati at-tasdiq bin nujum wa at-takdzib bil qadar wa hayful a'immah. Sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian, yakni atas umatku, adalah percaya pada bintang-bintang, yakni percaya pada nujum, wa at-takdzib bil qadar, dan berdusta mengingkari takdir, yakni mendustakan takdir. Wahaiful a'immah, dan kezaliman para imam-imam, kezaliman para penguasa. Ini yang paling aku khawatirkan atas kalian, kata Nabi. Tiga perkara. Yang pertama, at-tasdiq bin nujum, percaya pada ilmu nujum, ilmu perbintangan, ilmu tebak-tebakan nasib yang sering ada di majalah-majalah dan di koran-koran, terutama majalah wanita dan koran wanita. Di sana disebutkan Virgo apa nasibnya, bagaimana yang lahirnya di bintang Pisces, apa nanti takwilnya. Padahal semuanya batil. Ini adalah dusta. Dan ini yang Rasulullah paling khawatirkan atas kalian, wahai kaum muslimin. Yang aku paling khawatirkan atas umatku, kata Nabi, adalah percaya pada nujum, percaya pada tebakan bintang, dan mengingkari takdir dan zalimnya para penguasa-penguasa. Demikian diriwayatkan oleh Abdun Ibn Humaid. Hadis ini mursal, tetapi mendapatkan dukungan dari hadis berikutnya. Yang hadis berikutnya sahih. Maka hadis ini secara makna hasan. Karena diriwayatkan hadis lainnya yang mendukung makna hadis itu adalah hadis dari Abi Mihjan secara marfu'. Akhafu ala ummati thalathan. Aku khawatirkan atas umatku tiga perkara. Yaitu haiful a'immah, zalimnya para imam-imam, wa imanan bin nujum, percaya pada bintang-bintang, ini menebak-nebak nasib dengan bintang, wa takdziban bil qadar, dan mengingkari takdir. Walaupun beda urutannya, tapi yang disebut sama, yaitu tiga perkara. Pertama, kedzaliman imam-imam, kedzaliman para penguasa. Kedua, percaya pada tebakan bintang. Dan yang ketiga adalah mendustakan takdir. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dan dihasankan oleh Suyuti rahimahullahu taala. Hadis lain disebutkan dari Anas radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Akhafu ala ummati ba'di khoslatain. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu marfu' kepada Nabi bahwa Nabi menyatakan, aku khawatir atas umatku. Aku mengkhawatirkan atas umatku dua perkara. Khoslatain. Takdziban bil qadar wa imanan bin nujum. Yaitu mendustakan takdir dan percaya kepada tebakan-tebakan bintang. Demikian diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Ibnu Adi, dan Al-Khattab dalam kitab Nujum. Dan juga dihasankan oleh Imam Suyuti rahimahullah. Dan dikatakan oleh muhaqqiq yaitu Al-Arnaut, wa huwa hadithun sahih. Wal ahadith fi dhammit tanjim wa tahdhir minhu kathirah. Dan hadith-hadith yang memperingatkan bahayanya menebak-nebak dengan bintang atau ilmu perbintangan, dalam artian ilmu perbintangan untuk menebak-nebak nasib atau menebak-nebak kejadian, maka itu adalah perkara yang haram dan sama hukumnya dengan sihir. Mengandung kesyirikan-kesyirikan di dalamnya. Di dalam matannya, nah, matan kitab Tauhid disebutkan, wa kariha Qatadah ta'allum manazil al-qamar. Bahkan sampai-sampai Qatadah tidak suka, benci untuk mempelajari manazil al-qamar, tempat-tempat bintang, tempat-tempat bulan, berhentinya bulan. Yani membahas perjalanan bulan. Kalau tanggal 1 di sini, tanggal 2 di sana, tanggal 3 di sini, ini namanya manazil al-qamar, tempat-tempat berhentinya bulan. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, sampai-sampai Qatadah mengatakan, aku tidak suka, benci untuk mempelajari masalah yang seperti itu, masalah peredaran bulan. Walam yurakhis Ibnu Uyainah fi, dan Ibnu Uyainah tidak memberikan rukhsah untuk mempelajarinya. Demikian disebutkan oleh Harb anhuma. Wa rakhasa fi ta'allum al-manazil Ahmad wa Ishaq. Tetapi Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah, beliau berdua membolehkan mempelajarinya. Mempelajari manazil al-qamar adalah mempelajari jalan-jalan atau peredaran-peredaran bulan. Yani bulan akan beredar di sini, berjalan akan di sini, akan di sini, akan di sini. Sehingga ketika kamu akan meru'yah, ru'yah dengan hamzah, melihat apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum. Dengan perhitungan manazil al-qamar akan diketahui bahwa bulan itu akan terletak di arah sini, lintang selatan, bujur sekian. Begitu. Lintang sekian, bujur sekian. Maka dia tunggu di sana. Arahnya hanya ke satu arah itu saja. Tiba-tiba muncul hilal, kemudian hilang lagi. Sebentar sekali. Kalau orang yang tidak tahu manazil al-qamar, dia akan melihat ke arah lain. Pas ini muncul, ketika ke arah yang benar, sudah tidak kelihatan. Sehingga dikatakan hilal belum terlihat. Tetapi orang yang mengerti bahwa akan muncul di sini, maka dia melihat di situ. Berarti ini mempelajari manazil al-qamar, tempat-tempat bulan, atau mempelajari peredarannya, apakah ini termasuk yang dilarang atau yang tidak. Kalau dari kalimat-kalimat ayat Al-Quran yang menyatakan wa'alamat wa bin najmihum yahtadun, bahwa bintang-bintang dan termasuk bulan di dalamnya, itu boleh dipelajari hanya untuk menentukan arah saja. Sehingga kalau hanya mempelajari untuk menentukan bulan sekarang di mana atau bulan besok di mana letaknya, itu silakan. Tidak ada larangan. Tapi itu pun karena kekhawatiran para salafus saleh dari ilmu nujum sampai-sampai Qatadah dan Ibnu Uyainah mengatakan tidak perlu. Aku tidak suka mempelajari gitu-gitu. Sampai peredarannya mereka enggak mau mempelajarinya. Walaupun Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahuya dan para ulama yang bersama beliau menyatakan kalau mempelajari peredarannya, letak-letaknya, itu silakan. Memberikan rukhsah bolehnya. Imam Khattabi rahimahullah menyatakan, amma ilmu nujum alladhi yudrak min tariqil musyahadah wal khabar alladhi yu'raf bihi zawal atau yu'raf bihi az-zawal wa ta'allum bihi jihatul qiblah fa innahu ghairu dakhilin fi ma nahaa an. Kata Al-Khattabi rahimahullah, adapun ilmu bintang, ilmu perbintangan, yang dengan ilmu itu bisa dipelajari dengan melihat letak-letak bintangnya untuk mengetahui kapan zawal, kapan bergesernya matahari ke kanan, dan mana arah kiblat, arah timur mana, arah selatan mana, arah kiblat mana, maka itu ghairu dakhilin fi, maka itu tidak termasuk fin nahyi, tidak termasuk dalam larangan. Berarti Imam Khattabi termasuk yang membolehkan kalau mempelajarinya untuk menentukan arah atau untuk menentukan manazil, tempat-tempat berhentinya bulan. Maka yang demikian silakan, dan itu termasuk dalam ayat Allah, wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk. Ini petunjuk arah, arah kiblat kemana, arah selatan mana, arah utara mana, dan juga arah besok atau arah nanti dia akan di mana bulan ini diperkirakan, untuk melihat ru'yah mana tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal. Maka itu silakan, tidak termasuk yang dilarang. Kenapa? Wa dzalika anna ma'rifat rasdil dhill laisa syai'an akthar min anna dhill ma dama mutanaqisan fasyamsu ba'd sa'idah. Karena kata Imam Khattabi, mempelajari masalah itu sama saja dengan memperhatikan bayangan. Bayangan seseorang kalau bertambah pendek, madama mutanaqisan, kalau bertambah pendek bayangannya, fasyamsu ba'd sa'idah, maka bisa diketahui bahwa matahari sedang naik. Iya kan? Kalau pagi matahari muncul, bayangan panjang-panjang kan begitu. Kemudian bayangan bertambah pendek. Apa yang kita ketahui? Yang kita ketahui berarti matahari sedang naik, kan begitu. Apakah ini sesuatu yang merupakan ilmu nujum yang dilarang? Tidak. Kata Imam Khattabi, itu hanya sesuatu tidak lebih dari mengetahui bayangan semakin pendek, berarti matahari semakin tinggi. Dan ketika bayangan semakin panjang, berarti matahari semakin turun ke arah terbenamnya. Sehingga dengan itu, akan diketahui ketika matahari habithah min waqtis sama, ketika matahari mulai turun dari puncak tertingginya, maka dikatakan dia bisa mengetahui zawal, bergesernya matahari. Wa hadza ilmun yasihhu idrakuhu bil musyahadah. Dan ilmu yang seperti ini jelas bisa dipelajari dengan musyahadah, dengan persaksian mata. Beda dengan tadi, kalau bintang ini berarti kamu akan kaya. Itu apa hubungannya? Enggak ada. Tapi kalau bayangan tadi ada hubungannya. Dan yudrak bil musyahadah, bisa disaksikan dan bisa dibuktikan. Kalau semakin pendek berarti matahari semakin tinggi. Ketika semakin panjang bayangannya, maka berarti matahari semakin pendek, semakin merendah. Illa anna ahla hadhihi sina'ah qadabbaruha bima ittakhadahu min al-alat. Hanya saja sebagian mereka mulai menelitinya dengan alat-alat. Alat yastaghli an-nadhir fiha, yang mencukupi, tidak perlu melihat dengan mata lagi, tapi dengan alat-alat yang mereka bikin. Yani tidak perlu lagi dia muraat muddatihi wa murasadatihi, tidak perlu memperhatikan terus-menerus, dan tidak perlu dia duduk di tempat tertentu dan terus di situ, tidak. Cukup alatnya saja. Sehingga kita bisa melihat tanda-tandanya ini jam sekian, jam sekian. Yang dulu alat-alatnya seperti jam bencek namanya, ya. Yang biasa di masjid-masjid lama, ada besi kecil di atas sebuah lempengan tehel, kemudian dikasih garis melingkar-melingkar dan dikasih garis membujur dan melintang, kemudian dikasih tanda ini duhur, ini asar. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, sehingga dia tidak perlu melihat lagi, tidak perlu lihat mataharinya, cukup lihat di situ. Dan tentunya semakin kesini semakin canggih lagi alatnya, hanya muncul di layar kalimat demikian, kalimat ini, kalimat itu, sekarang lintang sekian, sekarang lintang sekian. Ikhwan fillah na'azakumullah, itu adalah perkara-perkara yang terbukti secara sebab akibat dan terbukti secara pandangan manusia, maka tidak dilarang. Amma mayastadillu bihi minan nujumi ala jihatil qiblah. Demikian pula, apa yang ditunjukkan dengan manazil al-qamar, letak qiblah. Ini dengan bintang-bintang dan bulan, bisa dilihat pula, bisa dibuktikan pula, arah qiblah. Fa innaha kawakibun wassadaha ahlal khibrah. Itu adalah bintang-bintang yang telah diperhatikan oleh ahlinya, ahlil khibrah, dari para imam-imam yang lana syuku fi inayatihim bi amri din. Kata Imam Khattabi, yaitu oleh orang-orang yang ahli dan yang kami tidak ragu keilmuannya. Berarti ulama. Lana syuku fi ilmih wa fi mura'ati ilmih atau fi inayatihim bi amri din. Kami tidak ragu tentang perhatiannya dalam masalah agama. Wa sidqihim, dan tidak ragu pula kejujurannya dari apa yang mereka beritakan. Mithal an yushahidaha bihadratil Ka'bah, yaitu dengan cara dia memperhatikan Ka'bah dalam keadaan Ka'bah terlihat dari jauh dan lihat bintangnya dibandingkan, diukur. Setelah itu dia menjauh dan melihat pula bintang tadi dan melihat arah Ka'bah sampai ketika Ka'bah tidak terlihat, bintang terlihat. Maka dia mengatakan bintang itu mengarahkan ke arah Ka'bah. Boleh apa enggak boleh yang demikian? Boleh. Wabil najmi hum yahtadun. Dalilnya adalah bahwa dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk arah. Yusahiduha bihadratil Ka'bah pertama kali ketika Ka'bahnya terlihat. Wa yusahiduha ala halil ghaibit. Ala hal ghaibah anha. Kemudian dilihat kembali bintangnya ketika Ka'bah tidak terlihat. Fakana idrakuhum ad-dilalah min habil mu'ayana. Maka dia mengetahui arah Ka'bah padahal tidak terlihat dengan perbandingan bintang yang terlihat. Begitu. Mafhum? Baik. Wa idrakuna dhalika biqabuli khabarihim. Sedangkan kitanya ketika percaya dengan ulama tadi yang mempelajari bintang-bintang tadi untuk menunjukkan arah, yang kita tidak ragu keilmuannya bahwa dia ulama ahlu sunnah, dan tidak ragu pula kejujurannya bahwa dia shadiq, dia adalah orang yang jujur, terpercaya, thiqah, maka tentunya kita yang mendapatkan berita adalah biqabuli khabarihim idkanu indana ghairu muttahamin. Kita percaya pada mereka karena mereka bukan orang yang tertuduh dari sisi agamanya, ini bukan sesat. Wala muqassirina fi ma'rifatihim, dan mereka pun tidak tertuduh dalam ilmunya tentang itu, tentang bintang-bintang. Artinya kita percaya ilmunya dia tentang masalah letak-letak bintang, dan kita percaya pula ilmunya dia tentang din, dan sisi yang ketiga percaya pula bahwa dia orang yang jujur, enggak akan berdusta. Intaha, selesai. Ucapan Imam Khattabi. Wa rawa Ibnu al-Munzir an Mujahid. Diriwayatkan oleh Ibnu al-Munzir dari Mujahid, annahu kana la yara ba'san an yata'allama ar-rajul manazil al-qamar. Diriwayatkan oleh Ibnu al-Munzir dari Mujahid bahwasanya dia berpendapat tidak mengapa seseorang mempelajari ilmu tentang peredaran bulan. Ini menunjukkan yang rajih, banyak para ulama yang menyatakan demikian. Sehingga ulama yang menyatakan tidak boleh hanya karena kekhawatirannya jangan sampai terjerumus ke dalam ilmu nujum yang lebih luas. Tadinya mempelajari arah sampai kemudian mempelajari hujan. Ini kan ada kaitannya juga sebab akibatnya. Karena dengan ini kan awan akan begini. Dengan munculnya bintang ini kan berarti awan begini. Berarti akan panas, akan hujan, akan begini. Mulai. Mulai menjauh arahnya. Dan juga karena bisa dihitung, maka bisa pula menunjukkan bahwa ini akan terjadi tsunami sebentar lagi. Atau akan terjadi angin. Ini, angin itu. Dan seterusnya. Akhirnya mulai jadi dukun. Menebak-nebak satu kejadian yang belum tentu Allah takdirkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena kekhawatiran itu sebagian ulama mengatakan, aku tidak suka. Aku tidak suka untuk mempelajari masalah peredaran bulan ataupun peredaran bintang. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, ini menunjukkan bagaimana kehati-hatian mereka. Adapun yang rajih adalah kalau mempelajarinya untuk menunjukkan arah, seperti yang disebutkan dalam Quran dan seperti yang ditafsirkan oleh para ulama, apakah arah utara selatan atau arah barat dan timur ataupun arah kiblat, maka itu silakan. Atau mempelajari tempat-tempat bulan untuk ru'yah, untuk meru'yah kapan munculnya hilal tanggal 1 Ramadan atau hilal tanggal 1 Syawal. Warawa'an Ibrahim, diriwayatkan pula dari Ibrahim, kelihatannya An-Nukhai. Anahu kana la yara ba'san an yata'allam ar-rajul minan nujumi ma yuhtadi bih. Demikian pula dia berpendapat, tidak mengapa seseorang mempelajari bintang-bintang, peredaran bintang, kalau untuk ma yuhtadi bih, untuk dia mendapatkan petunjuk arah dengannya. Ibnu Rajab juga berkata, wal ma'dzun fi ta'allum at-tasyir la ilm at-ta'sir. Kata Ibn Rajab, yang diizinkan adalah ilmu tasyir, bukan ilmu ta'sir. Kalau tasyir dengan sin kemudian ya kemudian ra, tasyir. Dari kata-kata sayr, perjalanan, atau lebih tepatnya peredaran. Yang dibolehkan adalah mempelajari peredarannya. Silakan. Yang tidak boleh adalah ilmu taksir. Taksir dari ta dan fa dan ra, yakni pengaruh. Dengan bintang ini pengaruhnya ini. Bintang itu pengaruhnya itu. Bintang yang lain pengaruhnya lain. Ini yang tidak boleh. Jadi ilmu taksir boleh, ilmu taksir tidak boleh. Fa innahu batilun muharram. Kata Ibn Rajab, adapun ilmu taksir, ilmu tentang pengaruh-pengaruh bintang, itu adalah batil dan haram. Qaliluhu wa kathiruhu. Haram sedikitnya ataupun banyaknya. Wa amma ilmat tasyir fayuta'allam. Adapun ilmu perjalanan bintang-bintang atau ilmu peredaran bintang dan peredaran bulan, fayuta'allam ma yahtaju ilaih. Maka silakan dipelajari secukupnya. Inilah untuk menerima dua pendapat ulama tadi. Ulama salaf yang sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh kenapa? Khawatir. Khaufan. Khawatir akan meluas, akhirnya bicara tentang ilmu taksir. Sehingga aku tidak suka untuk mempelajari ilmu-ilmu begituan. Tapi sebagian ulama mengatakan, kalau untuk arah boleh. Maka kita kumpulkan ucapan ulama ini. Kita terima yang rajih dengan ayat Al-Quran bahwa boleh. Wabin najmi hum yahtadun. Dengan bintang kita akan mendapatkan arah. Kita terima. Tetapi kita terima pula kekhawatiran mereka. Bahwa kita ketika mempelajari ilmu tasyir, ilmu perjalanan bintang atau perjalanan bulan, jangan berlebih-lebihan secukupnya. Yang dikatakan oleh Ibn Rajab, fayata'allam ma yahtaju ilaih. Mempelajari apa yang dibutuhkannya untuk mendapatkan petunjuk arah. Wa ma'rifatil qiblah. Untuk tahu kiblat. Wa turuq. Dan jalan-jalan. Jaizun indal jumhur. Dan ini boleh menurut jumhur para ulama. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti kita mempelajari taisir atau perjalanan bintang adalah untuk itu. Secukupnya. Setelah itu tidak perlu berlebihan. Karena dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam ilmu-ilmu yang haram. Ramalan cuaca. Alhamdulillah diganti sekarang. Perkiraan cuaca. Memang yang pertama lebih jahat daripada yang kedua. Tapi yang kedua pun kita peringatkan, hati-hati, tidak ada kaitannya dengan bintang-bintang. Kalau dengan bintang-bintang mempelajarinya. Ikhwan fillah na'azakumullah, yang disebutkan tadi ucapan dari Qatadah adalah riwayat dari Harb. Siapa Harb yang dikatakan tadi? Dzakarahu Harbun anhuma. Yani an Qatadah dan Ibnu Uyainah. Jadi ucapan Ibnu Uyainah dan ucapan Qatadah diriwayatkan dari Harb. Harb adalah seorang imam al-hafidh, penghafal hadis. Namanya Harb Ibnu Ismail Abu Muhammad Al-Karmani. Seorang yang faqih, min jullut atau min jallah ashabil Imam Ahmad, dari pengikut Imam Ahmad yang paling tinggi, yang paling jelil. Rawa an Ahmad wa Ishaq wa Ibn al-Madini wa Ibn Ma'in wa ghairihim. Harb Ibn Ismail meriwayatkan dari Imam Ahmad, dan meriwayatkan pula dari Ishaq Ibn Rahuya, dan meriwayatkan pula dari Ibn al-Madini dan Ibn Ma'in, dan lain-lainnya dari mereka. Walahu kitabul masail allati su'ila anha al-Imam Ahmad. Dan dia memiliki kitab yang disebut kitab masail. Di dalamnya terdapat semua apa yang pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad. Masail adalah perkara-perkara yang pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad. Beliau meninggal sanata tamanin wa mi'atain. Meninggal pada tahun 280 Hijriah. Adapun Ishaq,